Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rashid yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita berjumpa kembali tentunya di program acara yang dipersembahkan oleh Radio Rashid, yaitu Beranda Kita. Nah, sekali lagi kami ingatkan bahwasanya program Beranda Kita adalah program yang membahas berbagai permasalahan di sekitar kita tentunya, yang insya Allah ta'ala akan dicari solusinya sesuai dengan syariat Islam. Tentunya kita akan menghadirkan narasumber daripada asatidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sahabat Rashid yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita memulai program Beranda Kita di kesempatan malam hari ini insya Allah, perlu kami informasikan bahwasannya Radio Rashid kini mengudara di AM900 atau di gelombang AM900 dengan status siaran percobaan. Karena memang Radio AM900 dari Radio Rashid memang baru saja mengudara di ruang dengar Anda tentunya, dan insya Allah ta'ala akan terus istiqomah, dan tentunya mohon doanya daripada sahabat Rashid rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan sahabat Rashid juga bisa mendengarkan Radio Salafi Indonesia Rashid melalui streaming ya, bagi sahabat Rashid di seluruh Nusantara. Atau sebelumnya bisa kami informasikan kepada sahabat Rashid yang berdomisili di seputaran eks karesidenan Surakarta ya, apakah itu di wilayah Sukoharjo, apakah itu di Solo itu sendiri, ataupun di wilayah Sragen, wilayah Boyolali ya, bahkan sampai Ngawi sana insyaallah ya, Radio Rashid bisa disimak melalui gelombang AM900. Sekali lagi, Radio Rashid bisa disimak melalui gelombang AM900 yang berjarak 60 km dari titik studio atau pemancar Radio Rashid di Sukoharjo ya, di Kabupaten Sukoharjo, tepatnya di Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, yaitu di studio utama Radio Rashid. Nah, dan sahabat Rashid yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kepada sahabat Rashid di seluruh Nusantara bisa juga menyimak langsung Radio Salafi Indonesia melalui website Radio Rashid di www.radiorashid.com. Ya, di www.radiorashid RASYID.com. Nah, juga sahabat Rashid bisa mendownload aplikasi Radio Rashid di smartphone sahabat Rashid yang berbasis Android tentunya. Bisa langsung saja membuka Google Play Store-nya dan mengetik kata kuncinya Rashid. RASYID Rashid. Ya, sahabat Rashid bisa menikmati aplikasi Radio Rashid dan bisa menikmati kajian-kajian Islam ilmiah tentunya yang dipersembahkan oleh Radio Rashid kepada sahabat Rashid semuanya. Insyaallah ta'ala. Dan sahabat Rashid yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah kita umumkan bagaimana Radio Rashid bisa disimak mulai baik melalui AM di gelombang 900, juga melalui website dan juga aplikasi Radio Rashid, juga bagi sahabat Rashid yang ingin mengirimkan atensinya, baik itu kritik dan saran, bisa langsung saja mengirim, untuk sementara masih via email ya, di radio.rashid@gmail.com. Nah, kami ulangi, bagi sahabat Rashid yang ingin mengirimkan kritik dan saran ya, bisa langsung meng-email, mengirimkan emailnya melalui email kami, yaitu radio.rashid@gmail.com. Nah, insyaallah nanti kami juga akan hadir melalui line SMS, WhatsApp maupun Telegram insyaallah ta'ala. Baik sahabat Rashid yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di kesempatan malam hari ini di Beranda Kita, kita mengudara secara langsung tentunya di tengah-tengah ruang dengar Anda tentunya, yang akan mengangkat sebuah tema yaitu Rohingya terluka, Muslimin berduka. Rohingya terluka, Muslimin berduka. Sebuah tema di mana yang sekarang menjadi sorotan penting di sekitar masyarakat kita, bahkan masyarakat tingkat internasional. Tidak hanya di Indonesia, sahabat Rashid rahimani wa rahimakumullah, juga bahkan menjadi sorotan di tingkat internasional, terkhusus bagi kaum muslimin. Ya, terkhusus bagi kaum muslimin yang setiap hari, setiap pekan, ya, mendengar berita-berita tentang suku Rohingya yang berada di Myanmar. Ya, ada apa dengan suku Rohingya? Ya. Kenapa di tema ditulis Rohingya terluka dan Muslimin berduka? Nah, oleh karena itu, insya Allah Ta'ala kita akan membahas tema ini bersama narasumber kita, yaitu adalah beliau Al-Ustadz Ayyib Syafruddin Hafizahullah Ta'ala. Beliau adalah salah satu redaktur ahli majalah Asy-Syariah yang insya Allah Ta'ala akan hadir sesaat lagi ya, karena tadi beliau sempat menghubungi kami karena ada keterlambatan sedikit karena beliau sedang mengisi kajian di daerah Kartosuro. Ya, sedang mengisi kajian, tadi ada qadarullah, ada jadwal kajian di daerah Kartosuro. Dan insya Allah Ta'ala kita menantikan kehadiran Al-Ustadz Ayyib Syafruddin Hafizahullah Ta'ala untuk membahas sebuah tema yang penting yang perlu diketahui oleh kaum muslimin. Apa harus tindakan kaum muslimin terhadap peristiwa suku Rohingya ya, dengan tema Rohingya terluka, Muslimin berduka. Nah, sahabat Rasyid yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambil menantikan narasumber kita yaitu Al Ustaz Ayyib Syafruddin Hafizahullah Taala di studio utama Radio Rasyid, tentunya ada sedikit informasi yang menggambarkan ya kepada sahabat Rasyid tentang peristiwa yang terjadi kepada suku Rohingya. Ya, mungkin bisa kita informasikan dulu bahwasanya Rohingya ini bukan nama tempat, sahabat Rasyid rahimani wa rahimakumullah. Bukan nama daerah, akan tetapi Rohingya adalah nama suku di sebuah daerah ya. Kalau tidak salah kami bernama Rakhine ya, Rakhine ya, dekat dengan daerah Arakan di negara Myanmar atau negara Burma. Ya, di negara Myanmar atau juga lebih dikenal dengan negara Burma. Ya, yaitu Rohingya adalah sebuah suku ya yang qadarullah wa ma syaa fa'al mayoritasnya adalah muslimin. Ya, Rohingya sebuah suku yang mayoritasnya adalah muslimin. Nah, lalu ada apa? Ya, apa yang terjadi dengan suku Rohingya di Myanmar? Ya, kita ketahui sahabat Rasyid rahimani wa rahimakumullah, negeri Myanmar negaranya mayoritas penduduknya beragama Buddha ya. Mereka berkeyakinan dengan agama Buddha. Nah, tentunya suku Rohingya, suku muslimin Rohingya menjadi minoritas di negeri Myanmar tersebut. Oleh karenanya sahabat Rasyid rahimani wa rahimakumullah, kami telah melihat ataupun membaca dari berbagai macam media yang mengabarkan tentang peristiwa kejadian yang menimpa saudara kita kaum muslimin yaitu suku Rohingya yang mustadafin, yang ya lemah karena mereka minoritas ya di negeri mayoritas beragama Buddha ya. Dan berbagai macam pemberitaan yang disampaikan oleh berbagai macam media tentunya terkait dengan peristiwa Rohingya ini, kena ada apa sebenarnya di sana. Ya, yang kita ketahui sahabat Rasyid rahimani wa rahimakumullah bahwasanya kaum muslimin Rohingya ya sedang dalam keadaan berduka ya, karena mereka sedang mendapat ancaman teror, bahkan telah terjadi tindakan fisik pembunuhan dan bahkan diberitakan juga ada pemerkosaan, naudzubillah min dzalik. Ya, nas'alullah salama wal afiyah ya kepada kaum muslimin wal muslimat di Rohingya atau di suku Rohingya atau di daerah Rakhine di suku Rohingya. Nah, di Myanmar. Nah, apa yang membuat kaum muslimin ya dibantai, dibunuh, bahkan sampai diperkosa ya, dibakar hidup-hidup ya, di bumi hanguskan desanya, pengungsian mereka. Ya, apa penyebab kronologinya ini? Ya, sebenarnya hal ini akan kita tanyakan kepada Ustaz Ayyib Syafruddin Hafizahullah Ta'ala. Namun alangkah baiknya sambil menanti beliau, kita akan menukil sedikit dari beberapa pengkhabaran atau berita dari media massa yang memberitakan tentang peristiwa terjadinya genosida. Ya, genosida bisa ya diartikan yaitu pemusnahan suku atau bangsa ya, pemusnahan, pembunuhan, pembantaian terhadap sebuah suku atau bangsa agar mereka hilang dari permukaan bumi ini, agar mereka tidak ada lagi di permukaan bumi ini. Nah, isunya adalah atau kronologinya adalah, ya, di beberapa media sempat dinukilkan bahwasanya awal mula terjadinya pembantaian terhadap suku Rohingya, Muslimin Rohingya, ya, diisukan bahwasanya ada salah satu atau beberapa kelompok Muslim, ya, menyerang penjagaan pos perbatasan Bangladesh Myanmar, ya. Jadi ada beberapa kelompok yang diberitakan, ini yang memberitakannya adalah pihak Myanmar itu sendiri. Malah oleh karenanya kita harus bertabayun terlebih dahulu, karena kita ketahui berita haruslah kita terima dari tentunya dari sumber yang jelas, ya, sumber yang jelas. Nah, tentunya ini kita tidak bisa menerima berita sebelah pihak, ya, apalagi ini dari pihak pemerintah Myanmar. Mereka mengatakan bahwasanya ada sekelompok Muslimin, ya, di Rakhine yang dituduh telah menyerang penjagaan pos di perbatasan Bangladesh. Ya, telah menyerang pasukan penjagaan Myanmar, tentunya dari militer Myanmar yang berjaga di pos perbatasan Bangladesh. Lagi-lagi isu terorisme dinisbatkan kepada Muslimin. Ya. Nah, isu terorisme dinisbatkan kepada kaum Muslimin. Dan tetapi setelah kita melihat sahabat Rasid rahimani wa rahimakumullah penggambarannya, ya, kalau hanya kelompok, ya, teroris yang ada di sana, ya, apa benar tindakan mereka untuk membumi hanguskan semua Muslimin yang ada di atau yang bersuku Rohingya ini, ya, di daerah Rakhine, ya, apakah seperti itu? Bahkan sampai melakukan aksi-aksi yang tidak manusiawi seperti membakar hidup-hidup, ya, memperkosa wanita yang tak berdaya, ya. Tidak pernah kita lihat daripada media yang mengkhabarkan ataupun yang memberitakan bahwasanya ada perlawanan yang dilakukan oleh suku Rohingya ini. Nah, jadi sahabat Rasid rahimani wa rahimakumullah, ya, isu terorisme kembali diangkat oleh orang-orang yang membenci Islam, ya, dan dituduhkan kepada kaum Muslimin. Nah, ini sebenarnya sangat disayangkan sahabat Rasid rahimani wa rahimakumullah. Kenapa? Ya, karena memang akibat atau ulah, ya, kaum Khawarij, ya, kaum pemberontak yang mengatasnamakan Islam, yang mereka melakukan pemberontakan di setiap negara-negara Muslimin. Ya, mereka mengatasnamakan Islam melakukan pemberontakan, ya, sehingga, ya, Islam di mata dunia menjadi Islam yang negatif. Ya, apalagi Islam, ya, menjadi, ya, bulan-bulanan isu terorisme, ya, di berbagai macam negeri, ya, apalagi mereka orang-orang kafir, orang kufar, mereka semangat sekali mengambil isu ini, mengambil kesempatan ini untuk terus, ya, terus menekan Islam, terus memperburuk keadaan, terus, ya, menjelekkan Islam, ya, yang mana intinya mereka menginginkan orang-orang Islam atau orang Muslim itu sendiri yang mereka sebenarnya tidak faham tentang agamanya berpindah dari keyakinannya dari agama Islam ikut kepada agama-agama mereka, yaitu apakah agama Yahudi maupun Nasrani ataupun agama yang lainnya musyrikin, ya, yang mereka bukan daripada agama Islam. Ya. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar, ya, Islam kembali berjaya, ya, agar Islam kembali bersih namanya daripada isu-isu terorisme, ya, agar Islam tentunya dikenal dengan Islam rahmatan lil alamin. Oleh karenanya sahabat Rasid rahimani wa rahimakumullah, ya, Radio Rasid tentunya mengajak kepada sahabat Rasid semuanya untuk mendakwahkan dakwah Islam tentunya dengan ilmu, ya, dengan ilmu syar'i, ilmu yang berdasarkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah dan juga pemahaman para salaful ummah yang terkhusus yaitu para sahabat Nabi yang langsung mengambil ilmu, menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan dari sembarang ajaran, bukan dari sembarang pemikiran yang mereka juga mengatasnamakan Islam. Pada hakikatnya mereka justru memperburuk keadaan atau merusak suasana Islam yang rahmatan lil alamin. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita kaum muslimin diselamatkan oleh tipu daya orang-orang kafir dan juga khususnya bagi saudara-saudara kita yang mustad'afin, yang lemah, yang sedang terancam, yang sedang teraniaya, yang sedang mendapat ancaman, mendapat teror, mendapat peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang bisa merusak ataupun memusnahkan kaum muslimin di berbagai negeri. Kita doakan semua sahabat Rashid Rahimani wa rahimakumullah. Baik, itu isu yang pertama, ya. Isu yang pertama yang keluar dari statement pemerintah Myanmar bahwasanya ada sekelompok teroris yang berada di suku Rohingya. Ya. Di antara mereka dikatakan pernah ada tokoh di sana yang pernah berjihad di Afghanistan. Mereka telah dibekali oleh terorisme-terorisme dari atau teroris-teroris dari Afghanistan, ya, dibekali sehingga masuk ke Myanmar melalui suku Rohingya ini. Sehingga ini alasan terkuat, ya, pemerintah Myanmar berani melakukan pembantaian, ya, melakukan ya genocide, ya, terhadap kaum muslimin yang ada di Myanmar, terkhusus di daerah Rakhine yang mayoritasnya muslimin, yaitu suku Rohingya. Kemudian sahabat Rashid Rahimani wa rahimakumullah, apa hubungannya dengan kaum Buddha, ya, umat Buddha? Yakni tentunya ini para ulama mereka di sana, ya, ulama Buddha. Tadi kita bicara dari sisi pemerintahan, ya. Ya. Yang kita dengar berita bahwasanya orang-orang Buddha juga ambil alih, ya, ikut serta, ikut andil, atau bahkan menfatwakan murid-muridnya, dai-dainya untuk juga ikut campur, ya, atau bergabung bersama pemerintah Myanmar untuk melakukan genosida, pemusnahan suku Rohingya, pembantaian terhadap suku Rohingya yang mayoritasnya muslimin. Ya. Sebenarnya ini berita yang kami kutip bahwasanya mereka kaum Buddha, ya, merasa was-was, takut, khawatir, karena ketika ada penggerbekan atau pembantaian atau teror terhadap suku Rohingya oleh pemerintah Myanmar, ya, ketika itu kemudian suku Rohingya ini lari, sahabat Rashid, mengungsi di daerah terdekat, ya. Di antaranya daerah yang dimasuki oleh suku Rohingya ini adalah daerah yang mayoritasnya umat Buddha, ya. Sehingga mereka beralasan mereka khawatir desa mereka tercemar, khawatir desa mereka juga ikut mendapat atau berimbas akan serangan dari pemerintah terhadap desanya, ya, seolah-olah mereka juga dituduh terorisme demikian, ya. Oleh karena mereka meminta pemerintah untuk mengungsikan mereka kaum Buddha, dan mereka pada hakikatnya bergabung bersama pemerintah untuk juga ikut memusnahkan atau melakukan genosida atau genosida terhadap suku Rohingya yang berada di Myanmar. Na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah salamah wal afiyah. Nah, inilah sahabat Rashid Rahimani wa rahimakumullah, sedikit atau sepintas tentang peristiwa yang terjadi di Myanmar, khususnya terjadi pada suku Rohingya yang mayoritas muslimin. Ya, isu yang diangkat oleh pemerintah, ya, oleh pemerintah Myanmar, yaitu adanya teroris, ya, di tengah-tengah suku Rohingya tersebut, ya, di tengah-tengah suku Rohingya tersebut. Ya, kalau kita ingin belajar, sahabat Rashid Rahimani wa rahimakumullah, dari berbagai macam peristiwa yang terjadi, berbagai macam pemberitaan yang kita lihat, ya, bahkan para ulama juga telah angkat bicara, seperti Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, ya, ini hal yang tidak asing lagi, ya. Ya, kaum muslimin dibantai di berbagai macam negeri. Ya, ketika melihat kaum muslimin lemah, mereka memanfaatkan keadaan untuk ya, melemahkan atau bahkan memusnahkan kaum muslimin yang tidak mau ikut kepada agama mereka, kepada ajaran mereka. Ya. Dan Masya Allah, kalau kita lihat peristiwa dengan mata kepala kita, ya bagaimana suku Rohingya yang tidak bersenjata. Ya. Suku Rohingya yang tidak memiliki, yang tidak memiliki kemampuan apa-apa. Melawan atau menghadapi ya, pemerintah resmi dari Myanmar. Mereka bersenjata lengkap. Bahkan mereka melakukan penyerangan dari darat dan udara. Ya. Ini yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap suku Rohingya al-Mustad'afin yang lemah, ya, yang butuh pertolongan tentunya dari kaum muslimin. Nah, ya, kita lihat di berbagai macam media memberitakan, bahkan ada video-video yang direkam langsung di lokasi bagaimana kaum muslimin Rohingya, ya, dibantai, dibakar hidup-hidup. Ya, bahkan para wanitanya yang berteriak bahwasanya mereka diperkosa, anak mereka dibunuh di depan mata mereka. Ya. Subhanallah. Ya, ini terjadi kepada saudara-saudara kita, sahabat rasid rahimani wa rahimakumullah, muslimin wal muslimat, suku Rohingya di Myanmar atau di Burma. Nah, kemudian sahabat rasid rahimani wa rahimakumullah, ikut sertanya kaum Buddha yang memang mereka mendominasi negeri Myanmar atau mayoritas masyarakatnya beragama Buddha, ya mereka juga ikut mendukung tentunya, ya mereka ikut mendukung ya apa yang dilakukan oleh pemerintahnya, ya yang dilakukan oleh pemerintahnya untuk memusnahkan kaum muslimin di Rakhine yang bersuku Rohingya atau mayoritasnya ya bersuku Rohingya. Nah, kemudian sahabat rasid rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi sambil menanti Al-Ustaz Aib Syafruddin Hafizahullah Ta'ala, tentunya kita akan meminta penjelasan secara detail, secara lengkap, ya bagaimana sebenarnya peristiwa kronologis yang terjadi di Myanmar kepada kaum muslimin Rohingya, ya, yang sedang dibantai, yang sedang teraniaya, yang sedang terancam ya nasibnya ya oleh pemerintah resmi Myanmar. Ya, mereka hidup ya dengan pemerintah yang bengis, yang kejam, yang membantai ya mereka sendiri. Ketika kita melihat sahabat rasid rahimani wa rahimakumullah keadaan mereka ini, ya jika kita ingin merenung, jika kita ingin berintrospeksi diri, sungguh nikmatnya kita hidup di negeri Indonesia ini. Ya. Sungguh sangat nikmat kita hidup di negeri Indonesia ini. Negeri yang aman walhamdulillah. Ya. Negeri yang aman walhamdulillah. Ya. Kita bisa melakukan ibadah. Kita bisa bekerja dengan aman. Kita keluar rumah tidak khawatir. Ya, ada ancaman. Ya, ada peluru di sana sini. Ada moncong senjata yang mengarah kepada kita. Ya. Walhamdulillah. Ni'mah minallah. Ini nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang patut kita syukuri. Ya. Bayangkan saudara-saudara kita yang lemah. Ya. Di seluruh negeri di dunia ini. Dan terkhusus yang sekarang ini suku Rohingya, ya, mereka siang dan malam dalam ancaman sahabat rasid rahimahnya wa rahimahkumullah. Ya, mereka ingin mengungsi keluar dari negerinya sendiri, akan tetapi ya, belum ada kebijakan dari pemerintah atau negeri yang terdekat untuk bisa menampung mereka. Mereka tidak mau, mereka bingung mau lari kemana, mereka bingung mau melapor kemana, mengadu kemana. Subhanallah. Ya. Mereka dibunuh, dibantai, diteror di negeri mereka sendiri. Di desa mereka sendiri. Mereka tidak dapat beribadah. Al-Quran Al-Karim yang mereka dapati, yang mereka miliki, ya, dihancurkan, dimusnahkan. Ya, na'udzubillah. Ya. Oleh karena itu, sahabat Rasyid rahimani wa rahimakumullah, penting hikmah di balik ini semua, kita patut bersyukur ya, negeri kita negeri yang aman ya. Negeri kita negeri muslimin ya. Pemerintah kita, presiden kita muslim ya. Kita bisa mendengar suara azan, kita bisa beribadah dengan enak, kita bisa bekerja dengan nyaman, kita bisa mencari nafkah untuk anak dan istri ya, secara nyaman, enak ya. Beribadah pun santai. Kita ingin pergi ke kota ini dan ke kota itu aman, walhamdulillah. Akan tetapi sangat disayangkan negeri yang aman ini ya, sangat mudah masyarakatnya terprovokasi untuk melakukan ya, untuk merusak keamanan, kenyamanan negeri ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pemerintah kita yang menjadi pemerintah yang baik ya, menjadi pemerintah yang sudah baik dan menjadi lebih baik lagi dan menjadi lebih dekat dengan Al-Qur'an dan Sunnah tentunya. Dan semoga Allah menjaga negeri kita negeri yang aman, dan juga tidak luput dari itu kita mendoakan kaum muslimin di seluruh dunia, di seluruh negeri, terkhusus di saudara-saudara kita kaum muslimin di Rohingya atau di Myanmar. Mereka suku Rohingya, kaum muslimin Rohingya yang sedang tertimpa bencana, musibah, kecelakaan ya, mereka sedang dimusuhi, diperangi oleh pemerintahnya sendiri ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka, menolong mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan ya, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, musuh-musuh Islam yang memerangi mereka. Amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat Rasyid rahimani wa rahimakumullah, masih seputar tentang Rohingya, suku Rohingya. Sekali lagi, Rohingya adalah suku ya, sebuah suku di negeri Myanmar yang mayoritasnya muslimin. Mereka tinggal di sebuah tempat yang bernama Rakhine ya, Rakhine ya, dekat tidak jauh dari Bangladesh ya. Nah, mereka mengalami pembantaian ya, pembunuhan, pembakaran ya, gara-gara isu terorisme yang mereka lakukan ya, yang mereka lakukan. Nah, kemudian sahabat Rasyid rahimani wa rahimakumullah, Menteri Agama juga telah mengeluarkan statementnya, mengeluarkan ajakannya untuk kaum muslimin ya, terkhusus di Indonesia, untuk melakukan kunut nazilah ya, untuk melakukan kunut nazilah, mendoakan saudara-saudara kita yang terkena musibah, terkhusus mereka suku Rohingya di Myanmar yang sedang mengalami musibah besar, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menolong mereka. Mungkin sahabat Rasyid rahimani wa rahimakumullah, ada yang bertanya, apa sih kunut nazilah itu ya, apa sih kunut nazilah itu ya. Kita ketahui atau yang familiar di telinga kita bahwasanya yang namanya kunut ya, yaitu berdoa di dalam sholat dengan mengangkat kedua tangan ya, biasanya yang masyhur di masyarakat kita itu kunut subuh ya, sahabat Rasyid rahimani wa rahimakumullah. Sekarang ada namanya kunut nazilah. Nah, bisa kita informasikan, sampaikan kepada sahabat Rasyid sedikit tentang kunut nazilah ini. Dari arti kunut itu sendiri ya, sebenarnya para ulama banyak menafsirkan secara bahasa arti daripada kunut itu sendiri ya. Ada yang mengatakan bahwasanya kunut adalah berdiri yang lama ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau sangat suka atau bersabda yang artinya bahwasanya salat yang afdol ya, itu adalah sholat yang lama ketika berdirinya. Tentunya membaca ayat-ayat yang panjang tentunya. Nah, ada pula yang menafsirkan kalimat kunut yaitu dengan doa ya, sebagaimana yang kita pahami ya di masyarakat kita tentunya. Nah, kemudian sahabat Rasyid rahimani wa rahimakumullah, apa itu nazilah? Ya, apa itu nazilah? Ya, nazilah artinya adalah musibah, kejelekan ya, ataupun kesengsaraan musibah lah pokoknya, intinya musibah ya. Oleh karenanya ketika kunut nazilah ini diucapkan, artinya kita mendoakan ya, mendoakan kebaikan atau kemenangan bagi kaum muslimin dan mendoakan kejelekan bagi kaum kafir musyrik yang menjadi musuh Islam. Jadi jika pemerintah kita menyerukan untuk melakukan kunut nazilah, artinya kita melakukan doa ya kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah ya, yang terkhususnya pemerintah Kementerian Agama ya, yaitu beliau adalah pemerintah kita, waliul amr kita, memerintahkan kita untuk melakukan kunut nazilah bagi suku Rohingya yang ada di Myanmar. Nah, adapun sahabat Rasid rahimani wa rahimakumullah, kunut nazilah ini bukan perkara yang baru sahabat Rasid rahimani wa rahimakumullah. Ya, kunut nazilah pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana yang diriwayatkan dari hadis Bukhari dan Muslim ya, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu berdoa kunut ya selama sebulan penuh. Ya, beliau mendoakan keburukan terhadap suku Ri'lan dan Zakwan serta Usyayyah yang mendurhakai Allah dan Rasulnya. Ya, diriwayatkan pula sahabat Rasid rahimani wa rahimakumullah, dulu suku Ri'lan dan Zakwan dan juga Usyayyah ini adalah suku bisa dikatakan penipu, pendusta ya sahabat Rasid rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwasanya suku ini meminta pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan bahwasanya mereka sedang mendapat sebuah musibah. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar permintaan tolong oleh suku ini, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan 70 orang qurra, ya, penghafal-penghafal Al-Qur'an ya ke suku tersebut. Ya, mengirimkan sahabat-sahabatnya dari penghafal-penghafal Al-Quran untuk datang ke daerah mereka, kepada suku-suku tersebut. Akan tetapi sahabat Rasid rahimani wa rahimakumullah, setelah sampainya 70 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sana, mereka tidak melihat apa yang dikeluhkan oleh suku Ri'lan dan Zakwan serta Usyayyah ini sebagaimana yang mereka adukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya, mereka membunuh 70 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dalam rangka untuk menolong suku tersebut yang meminta pertolongan kepada Islam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mereka dikhianati ya. Ya, Rasulullah dalam hal ini dikhianati oleh mereka. Mereka justru membunuh 70 sahabat Rasulullah yang mereka penghafal Al-Quran. Oleh karenanya sahabat Rasid rahimani wa rahimakumullah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut nazilah. Ya, mendoakan kejelekan, mendoakan keburukan ya, terhadap suku tersebut, yaitu suku Ri'lan dan Zakwan serta Usyayyah. Ya, yang mana mereka mendurhakai Allah dan Rasulnya, dan tindakan di antara tindakan mereka adalah membunuh 70 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendurhakai Allah subhanahu wa ta'ala dan mengkhianati Islam. Inilah di antara dalil dari sekian dalil yang kita dianjurkannya untuk melakukan kunut nazilah ketika terjadi sebuah musibah kepada saudara-saudara kita kaum muslimin di berbagai negeri, tentunya dengan syarat, para ulama mengatakan dengan syarat ada anjuran ajakan dari pemerintah ya, dengan anjuran atau ajakan dari pemerintah kita. Dan dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia telah menganjurkan kepada seluruh masyarakatnya untuk melakukan kunut nazilah ya, melakukan kunut nazilah, mendoakan kaum muslimin suku Rohingya ya, yang sedang terkenai musibah bencana yang terjadi dan terjadi kepada mereka tentunya di Myanmar, yaitu terkait hal ini mereka yaitu dari suku Rohingya. Dan sahabat Rasid, rahimahni wa rahimahumullah. Sekali lagi, program kita di kesempatan malam hari ini yaitu Beranda Kita mengambil tema Rohingya Berduka, Muslimin Terluka. Dan sebagaimana yang telah kita umumkan bahwasanya narasumber kita di kesempatan malam hari ini yaitu Al-Ustadz Aib Syafruddin Hafizahullahu Ta'ala. Beliau adalah salah satu redaktur ahli majalah Islam Asy-Syariah. Dan walhamdulillah beliau telah hadir di studio Radio Rasyid. Sepertinya Ustadz sedang istirahat sejenak. Baiklah sahabat Rasyid rahimani wa rahimakumullah. Perlu kami informasikan kembali sahabat Rasyid rahimani wa rahimakumullah bahwasanya Radio Rasyid bisa disimak melalui gelombang AM 900 tentunya dalam status siaran percobaan ya, dalam status siaran percobaan daripada Radio Rasyid yang insya Allah bisa sahabat Rasyid dengar di seluruh wilayah eks karesidenan Surakarta, baik itu di Sukoharjo sendiri, Surakarta maupun Boyolali, Sragen bahkan sampai ke daerah Ngawi insya Allahu Ta'ala. Dan bagi sahabat Rasyid yang mendengarkan Radio Salafi Indonesia di seluruh Nusantara bisa melalui streaming di www.radiorasyid.com ataupun bisa sahabat Rasyid mendownload aplikasi Android Radio Rasyid di Google Play Store tentunya dengan kata kunci Rasyid, R-A-S-Y-I-D, Rasyid. Dan sahabat Rasyid yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi tema kita di kesempatan malam hari ini yaitu Rohingya Terluka, Muslimin Berduka. Dan ada beberapa yang ingin kita sampaikan atau kita tanyakan kepada narasumber kita yaitu Al-Ustaz Aib Syafruddin Hafizahullah Ta'ala terkait dengan materi kita atau tema kita di kesempatan malam hari ini yaitu Rohingya Terluka, Muslimin Berduka. Mungkin ada baiknya kita sapa dulu Al-Ustaz Aib Syafruddin yang telah hadir di studio utama Radio Rasyid. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Habis ngisi pengajian Ustaz ya di Kartosuro ya. Masyaallah, alhamdulillah. Nah, sahabat Rasyid yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala sudah dengar suara Ustaz Aibian. Jadi sekarang alhamdulillah Ustaz Aib telah hadir. Jadi jangan pindah dulu saluran gelombang Anda tentunya. Sekarang kita akan langsung berbincang-bincang, ngobrol bersama Ustaz Aib di program Beranda Kita terkait dengan tema kita di kesempatan malam hari ini yaitu Rohingya Terluka, Muslimin Berduka. Baik, Ustaz Aib, di kesempatan malam hari ini kita mengambil tema Rohingya Terluka, Muslimin Berduka. Nah, isu ini ataupun fenomena ini telah tersebar di seluruh masyarakat kita, terkhusus kita yang berada di negeri Indonesia ini. Namun, sahabat Rasyid tentunya ingin mengetahui ini, Ustaz. Apa sebenarnya kronologi yang terjadi, awal mula terjadinya peristiwa kita bisa katakan genosida ya, pemusnahan, pembantaian terhadap sebuah suku yang dalam hal ini yaitu suku Rohingya itu sendiri. Ya. Sebelum kita membicarakan latar belakang timbulnya pembantaian terhadap saudara-saudara kita di Rohingya, mungkin ada baiknya kita mengenal sekilas sejarah kenapa Rohingya itu ada di negara Burma. Atau ada di negara Myanmar sekarang itu ya. Jadi sebenarnya kalau kita mempelajari sejarah, orang-orang Rohingya itu sudah berada di negeri yang sekarang disebut sebagai Myanmar ya. Dulu disebut dengan daerah Arakan atau disebut dengan Rakhine. Itu sebenarnya merupakan wilayah kekuasaan yang di bawah kesultanan kaum muslimin, kesultanan Islam, yaitu yang disebut dengan kesultanan Bengal. Ya, makanya orang kesultanan Bengal ini yang sekarang disebut dengan Bangladesh. Orang Bangladesh, kalau orang Arab bilang Banggali. Nah, dari kerajaan Kesultanan Bengal itu. Nah, asal muasal daripada penduduk Rohingya, ya, etnis Rohingya ini, ya, ia merupakan dari etnis Indo-Arya yang sekarang kita kenal dengan, ya, wajahnya mungkin seperti India atau Bangladesh begitu. Nah, dia melakukan satu bentuk urban, dari wilayah aslinya, yaitu di sekitar Bangladesh atau India sekarang. Nah, masuk ke daerah perbatasan yang sekarang masuk dalam wilayah negara Myanmar. Gitu. Nah, dulu ketika kerajaan Bengal ini berkuasa, nama wilayah yang sekarang didiami oleh etnis Rohingya itu adalah nama wilayah yang disebut dengan Arakan. Atau nama kunonya Rakhine. Ya, nama kunonya Rakhine. Nah, sejak masa pemerintahan, ya, seorang Buddhis di situ, ya, bernama Naramaihla atau Minsaumun, ya, itu pada abad ke-14, awal abad ke-14, ya, sekitar 1430-an lah begitu. Nah, di situ ada kerajaan yang namanya Merauk U, ya. Nah, kemudian setelah diasingkan selama 24 tahun si raja ini, diasingkannya di mana? Di Kesultanan Bengal itu. Jadi dilindungi. Dilindungi oleh Raja Sultan Bengal ini. Nah, kemudian ketika ia memiliki kekuatan, ia masuk kembali ke wilayah Arakan itu. Yang nama kota kunonya Rakhine itu. Sekarang diangkat lagi menjadi Rakhine ini. Nah, dari situlah kemudian penduduk yang dari Bengal ini, Kesultanan Bengal, membantu Raja Buddhis ini masuk ke wilayah Arakan atau Rakhine ini. Nah, disitulah kemudian terjadi urbanisasi, berproses, ya kan, bertahap, orang-orang kemudian berpindah. Karena untuk membangun kerajaan, apa namanya, kerajaan Merauk U ini memerlukan tenaga-tenaga. Nah, tenaga-tenaga itu diambil dari Kesultanan Bengal ini. Sehingga kemudian berkembanglah komunitas Rohingya di wilayah Birma itu. Di bawah kekuasaan rajanya yang waktu itu beragama Buddha. Nah, jadi di situ asal mulanya, sehingga kalau kita menelusuri sejarah, bahwasannya pada abad ke-15 sebenarnya orang-orang Rohingya sudah menetap di wilayah perbatasan antara Myanmar dengan Bangladesh tersebut. Nah, cuman permasalahannya perkembangan sekarang setelah Myanmar beralih kekuasaan, ya kan, kemudian juga terganti pergantian kepemimpinan. Nah, warga negara Rohingya yang sudah menetap berabad-abad di wilayah Myanmar itu kemudian diusir, yang awalnya mereka tidak diakui statusnya. Tidak diakui statusnya sebagai warga negara Myanmar. Ya, karena perbedaan ras itu tadi. Ya, orang-orang Rohingya berasal dari ras Indo-Arya, sementara yang dari orang-orang Myanmar ini berasal dari ras Mongol gitu. Oh. Nah, jadi di sini mereka kemudian karena penguasa dari ras mereka, kemudian bangsa Rohingya tidak diakui. Begitu. Nah, itu sekilas tentang sejarah. Jadi sampai sekarang populasi Muslim itu terus meningkat, ya, karena berabad-abad lamanya di situ. Gitu. Nah, kemudian juga wilayah-wilayah dari Kesultanan Bengal ini awalnya dulu di wilayah Rakhine itu berlaku huruf Arab segala macam gitu. Artinya ada pengaruh besar dari Kesultanan Bengal ini tadi, ya, Kesultanan Bengal. Nah, ini yang kemudian sekarang menjadi penduduk yang semestinya itu diakui sebagai warga negara Myanmar, tetapi kemudian karena perbedaan ras menjadikan etnis Rohingya tidak diakui sebagai warga negara Birma. Gitu. Jadi seperti terbalik sekarang, Ustaz, ya? Iya. Dibandingkan zaman dulu, ya. Masya Allah. Baik. Kemudian, Ustaz, terkait dengan tadi kita telah berbicara tentang sejarah, ya, tentang sejarah adanya suku Rohingya di dalam kekuasaan negara Myanmar sekarang ini, ya, juga terkait dengan kejadian yang terjadi, peristiwa, fenomena yang terjadi di daerah Rakhine atau Arakan, yang dimana di situ penduduknya adalah suku Rohingya, terjadi pembantaian, Ustaz, terjadi teror, terjadi berbagai macam musibah yang terjadi pada suku Rohingya Muslim. Ini kronologinya bagaimana, Ustaz? Iya. Sebenarnya kalau kita menilik sejarah lagi, pada tahun 1940-an, etnis Rohingya itu sebenarnya ketika sudah melihat gelagat penguasa Myanmar, waktu itu masih negara Birma namanya, itu sudah mulai tidak suka dengan etnis Muslim ini. Nah, orang-orang Rohingya berupaya untuk melepaskan diri. Tahun 1940-an mereka mengupayakan untuk mendirikan negara sendiri di dalam negara Birma itu. Karena kekuasaan Birma waktu itu dipegang oleh Newin, Perdana Menteri Newin, yang juga sangat ingin menghabisi kaum muslimin di sana. Nah, sehingga kemudian mereka, orang-orang Rohingya, membuat partai yang mereka sebut dengan Partai Mujahid untuk dalam rangka melindungi etnis mereka di Birma itu. Tetapi kemudian berlanjut kepada pemberontakan-pemberontakan untuk melawan Newin ini, yaitu tahun 1940-an, untuk menjadikan negara Rakhine itu sebagai negara merdeka milik orang-orang Rohingya. Karena begitu mereka masuk ke Bangladesh pun mereka tidak diakui sebagai warga negara Bangladesh. Gitu. Sementara di Myanmar sendiri mereka pun tidak diakui sebagai etnis daripada etnis masyarakat Birma ataupun Myanmar. Nah, oleh karena itu mereka mencoba untuk melakukan gerakan, katakanlah separatisme dalam tanda kutip, untuk supaya bisa merdeka menjadi negara sendiri. Nah, kemudian karena mungkin ya, karena sikap-sikap beberapa orang Rohingya yang sedemikian keras begitu. Nah, sehingga kemudian dianggap sebagai gerakan yang harus ditumpas. Dan inilah yang sebenarnya oleh pemerintahan sekarang pun mereka masih beralasan bahwasannya pembantaian orang Rohingya itu adalah dalam rangka untuk menumpas aksi-aksi radikalisme itu sendiri. Jadi berkedok penumpasan radikalisme, berkedok penumpasan terorisme, akhirnya masyarakat Rohingya, baik wanita, anak-anak, orang tua yang sudah uzur dan lain sebagainya, dihabisi juga. Nah, ini yang masyarakat internasional sebenarnya tidak bisa menerima begitu. Terutama masyarakat negara-negara Islam tidak bisa menerima untuk kemudian menghabisi seluruh masyarakat Rohingya. Kalau memang ada gerakan-gerakan yang sifatnya radikalisme, terorisme, mungkin saja ada, mungkin saja. Tetapi tidak kemudian lantas seluruh masyarakat disikat habis begitu. Yang menjadi sebab tidak diterimanya suku Rohingya ini di Bangladesh kira-kira apa, Ustaz? Ya, karena mereka selama ini sudah berabad-abad tinggal di wilayah yang sekarang menjadi Myanmar. Yang waktu itu kan belum ada negara Birma. Betul-betul. Ya, karena waktu itu Birma itu kan masih dalam jajahan Inggris, wilayah Birma itu. Jadi tidak ada negara yang namanya Birma waktu itu. Nah, kemudian tidak ada yang namanya negara Myanmar. Negara Birma, negara Myanmar setelah Jepang masuk, kemudian mengusir Inggris, kemudian dibentuk, berdirilah negara Birma, kemudian yang sekarang berganti menjadi Myanmar. Nah, ini yang menjadikan akhirnya kekuasaan dipegang oleh mereka. Yang sebetulnya tadinya daerah Rakhine itu adalah daerah wilayah tersendiri. Wilayah tersendiri dengan kerajaan yang tadi itu. Masya Allah. Nah, sahabat Rasid yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sejarah dan wawasan yang baru saja kita dapatkan dari Ustaz Aib Syafruddin Hafizahullah Taala sedikit membuka gambaran bagaimana sebenarnya awal mula ya suku Rohingya itu masuk daripada wilayah Myanmar ya. Bahkan Ustaz Aib sempat memberikan wawasannya kepada kita, ilmunya kepada kita, bahwasanya sejarah mengatakan bahwasanya suku Rohingya ini memang awal sekali yang menduduki wilayah Rakhine ya atau Arakan di yang sekarang masuk daripada wilayah Myanmar, dan awal mula itu adalah dari Kesultanan Bengal ya yang ada di sana. Baiklah. Kemudian Ustaz, terkait dengan kembali dengan peristiwa yang terjadi di Rakhine atau yang terjadi kepada saudara-saudara kita kaum muslimin Rohingya di Myanmar ini, Ustaz. Bagaimana sikap negara-negara lain, Ustaz, kaum muslimin yang lain terhadap aksi yang dilakukan oleh pemerintah resmi sendiri terhadap bisa dikatakan itu termasuk masyarakatnya ya, Rohingya kaum muslimin ini, Ustaz. Dan kok tiba-tiba ada ikut campur kaum Buddha, pendeta-pendeta Buddha di sini, Ustaz, yang juga ikut aksi tersebut, Ustaz. Iya. Ya kalau kita mencermati begitu ya, sikap pemerintah Indonesia sendiri dalam hal ini sejak tahun 2009 itu sudah melakukan kritik yang keras terhadap negara Burma. Ya, dengan menuduh bahwasannya, dengan mengatakan bahwasannya negara Burma telah mendzalimi para pelarian dari Rohingya atau masyarakat muslim Rohingya. Yang waktu itu pada tahun 2009 masih 400-an atau ya masih sedikit lah mereka itu lari dari daerah Arakan itu masuk ke wilayah Sumatera gitu. Nah, gelombang berikutnya setelah militer ikut campur, kemudian ikut juga berperan membombardir habis masyarakat etnis muslim di Rakhine itu. Nah, maka kemudian menjadi besar-besaran ya, etnis Rohingya untuk kemudian keluar dari wilayah Arakan itu. Nah, sebenarnya negara-negara Islam, ya, negara-negara Muslim, Malaysia, kemudian Indonesia, dan negara-negara yang lainnya ya, turut mengecam apa yang menjadi kebijakan daripada negara Myanmar tersebut. Ini dari segi diplomasi kenegaraan. Kemudian dari segi masyarakat kaum muslimin itu sendiri, kepedulian terhadap Rohingya terutama akhir-akhir ini cukup meningkat gitu. Kita sendiri Salafin sebetulnya ingin membantu, cuma tidak ada akses. Siapa yang bisa dipercaya di sana begitu, siapa yang bisa dipercaya untuk menangani, misalnya kalau kita mengirim bantuan kemanusiaan, siapa di sana yang bisa dipercaya? Nah, ini yang menjadikan kita kemudian sementara menahan diri. Adapun pemerintah seperti PMI dan lain sebagainya sudah menurunkan bantuan dari beberapa elemen kaum muslimin di Indonesia yang lainnya. Artinya gitu. Ada akses dari pemerintah untuk bisa masuk ke wilayah situ, Zat? Ya, terutama dari jalur jalur diplomasi. Oh. Artinya dari jalur kedutaan Republik Indonesia yang ada di Myanmar sana yang membuka jaringan untuk bisa masuk ke sana. Tetapi kondisinya memang sudah sedemikian parah. Kalau kita perhatikan foto-foto yang dilansir oleh berbagai media, kita dapati bagaimana hasil pemotretan lewat satelit di mana sekitar 450 rumah penduduk yang di situ berdasarkan perkiraan hasil foto satelit yang tadinya ada di situ pemukiman Rohingya, orang-orang Rohingya, tapi setelah dibantai habis kemudian foto menunjukkan telah rata menjadi rata dengan bumi. Ini menunjukkan bahwasannya memang pembantaian pengusiran terhadap etnis Rohingya, pembantaian terhadap mereka itu bukan semata-mata karena ingin menyelesaikan perkara kriminal yang memang ketika diekspos berawal dari kisah kriminal yang dilakukan oleh etnis Rohingya ini. Kalaulah itu memang benar terjadi, awalnya adalah perbuatan kriminal dari etnis Rohingya itu sendiri, tetapi seharusnya itu diproses kan begitu, yang berbuat kriminal. Tidak lantas seluruh masyarakat kemudian di habisi begitu, dibantai. Ini yang terjadi di sana. Wallahu a'lam. Nah, sahabat Rasid yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita dengarkan bersama bahwasanya bagaimana penjelasan dari Ustaz Aib Syafruddin Hafizahullah taala terkait dengan usaha pembantaian atau genosida yang dilakukan oleh pemerintah resmi Myanmar terhadap suku Rohingya di daerahnya sendiri, ya, sebagaimana memang betul-betul terjadi, ya, bukan berita yang dusta ataupun yang berita-berita yang tidak bisa kita percaya, tetapi memang terjadi, betul-betul terjadi pembantaian baik dari informasi satelit sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Aib Syafruddin Hafizahullah, terbukti bahwasanya memang terjadi pembantaian terhadap muslimin Rohingya di daerahnya sendiri, yaitu di daerah Rakhine atau Arakan yang mereka tempati tersebut. Dan Ustaz, terkait dengan peristiwa ini, peristiwa Rohingya ini, bagaimana semestinya sikap kita sebagai muslimin terhadap saudara-saudara kita muslimin di Rohingya? Apa yang harus kita berbuat, Ustaz? Ya, kita memang melihat apa yang terjadi pada saudara-saudara kita di Rohingya, itu memang kita simpulkan merupakan gerakan genosida. Gerakan genosida itu adalah gerakan yang secara terstruktur dan sistematis menghabisi satu etnis atau satu kaum. Dan itu terjadi di Rakhine atau Arakan tersebut terhadap saudara-saudara kita kaum muslimin dari Rohingya. Nah, upaya genosida yang dilakukan oleh masyarakat Myanmar dibantu dengan angkatan perang mereka, dalam hal ini adalah militer mereka, ini menjadikan gerakan genosida semakin tersistem secara secara rapih dan terencana. Diperkuat lagi dengan persenjataan militer yang mereka sangat sangat dahsyat melawan orang-orang yang tidak bersenjata. Nah, jadi konfliknya sudah menjadikan masyarakat Buddha, masyarakat Myanmar dan militer sebagai penguasa itu sudah bersatu untuk mengusir kaum muslimin Rohingya. Dengan istilah mereka, kaum muslimin Rohingya adalah pendatang haram ke negeri Myanmar. Padahal kalau kita lihat sejarahnya, ya, justru mereka adalah semestinya sudah diakui sebagai warga negara dari Myanmar itu, karena sudah berabad-abad tinggal di wilayah Rakhine atau Arakan tersebut. Nah, yang kita lakukan ya, sekarang sebagaimana himbauan Menteri Agama Republik Indonesia untuk melakukan kunut nazilah, ini sebagai upaya-upaya yang sifatnya diniyah keagamaan. Ya, masyarakat kaum muslimin di Indonesia dihimbau untuk melakukan kunut nazilah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin di Rohingya. Kemudian juga karena kita ini bersaudara, innamal mu'minuna ikhwah, bahwasanya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka kita pun menunjukkan bentuk partisipasi kita, minimal dengan doa kita, minimal dengan kepedulian kita, membangunkan ataupun membangkitkan masyarakat atau kaum muslimin di Indonesia bahwasannya ada saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan. Dan sekarang yang di Indonesia sudah ditampung, seperti misalnya di Provinsi Aceh Darussalam, sebahagian dari pengungsi Rohingya sudah ditampung di sana. Nah, sehingga ketika kita melihat ini sebagai bentuk gerakan genosida untuk menghabisi seluruh etnis kaum muslimin di Myanmar, ini kita tentu tidak menerimanya. Dan sampai sekarang bantuan-bantuan ke Rohingya masih terus diupayakan, ya. Itu. Wallahu a'lam. Ini Ustaz juga mungkin artinya bisa menjadi sebuah hikmah bagi kita yang berada di negeri Indonesia ini, itu nikmat aman Ustaz ya. Iya. Nikmat aman agar kita bisa lebih merenung kembali, apa, bermuhasabah, introspeksi diri bahwasanya bagaimana kita hidup di Indonesia negeri muslim yang penuh dengan aman, dengan nyaman untuk beribadah, untuk bekerja dan lain-lainnya. Begitu Ustaz, mungkin ada tambahan sedikit atau? Ya, mungkin kita berharap kepada seluruh kaum muslimin terkhusus di Indonesia untuk banyak berdoa ya, membantu saudara-saudara kita di Rohingya. Kalau kita tidak bisa membantu secara material, dalam pengertian mungkin memberikan bantuan obat-obatan, memberikan bantuan pangan, sandang dan lain sebagainya, ya minimal kita mendoakan, mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menolong saudara-saudara kita di Rakhine, yaitu saudara-saudara kita dari suku Rohingya. Jika seandainya ada dibuka bantuan terkait dengan mungkin makanan, bantuan ini kira-kira seperti apa Ustaz prosedurnya? Kalau seandainya kita ingin membantu. Ya itu sekarang ini pemerintah kan sifatnya dana dari pemerintah, tidak melakukan bentuk penggalangan. Tidak melakukan bentuk penggalangan yang dikirim seperti dari pembaca sebuah media Islam misalnya, kemudian mengirim, itu pun lewat jalur pemerintahan resmi. Jadi tidak melalui jalur-jalur yang sifatnya lembaga swadaya masyarakat gitu. Karena memang pemerintah Myanmar sendiri nampaknya menutup akses untuk bisa masyarakat Rohingya itu bisa dibantu oleh masyarakat dunia internasional yang lainnya. Begitu. Berarti sejauh ini masih tertutup sekali kan ya akses sana. Iya, masih sulit untuk bisa menyalurkan bantuan itu. Masyaallah. Baik, jazakallahu khairan Ustaz Aib Syafruddin atas informasinya dan wawasannya kepada kita semua di program beranda kita dalam tema kita di kesempatan malam hari ini, yaitu Rohingya terluka, muslimin berduka. Dan beberapa faedah ataupun bisa dikatakan kesimpulan daripada apa yang telah dipaparkan oleh Ustaz Aib Syafruddin hafizahullah taala terkait peristiwa yang terjadi kepada saudara-saudara kita kaum muslimin suku Rohingya di negerinya sendiri, yaitu di negeri Myanmar, terkhusus di daerah mereka yaitu di daerah Rakhine atau Arakan saat ini. Dan sikap kita sebagai seorang muslimin hendaknya kita juga ikut ya, paling tidak berdoa kepada saudara-saudara kita suku Rohingya yang sedang tertimpa musibah. Sebagaimana juga ini adalah ajakan dari pemerintah resmi kita, pemerintah Indonesia, untuk berdoa kepada kaum muslimin, saudara-saudara kita suku Rohingya. Baiklah sahabat Rasid yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhir daripada perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini di program beranda kita dengan tema Rohingya terluka, muslimin berduka. Dan akhir daripada perjumpaan kita ini, kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Aib sebagai narasumber telah hadir di studio Rashid. Juga kepada sahabat Rashid yang telah mendengarkan Radio Salafi Indonesia Rashid, tebarkan sunnah, suarakan al-haq di gelombang AM 900 dengan status siaran percobaan tentunya. Dan juga kepada sahabat Rashid di seluruh Nusantara yang sedang atau yang juga mendengarkan melalui streaming di www.radiorashid.com dan juga di aplikasi Android Radio Rashid di Google Play Store tentunya. Dan akhir kata, saya Abu Nabil Alashi dan juga mewakili Ustaz Aif Syafri dan kru yang bertugas di kesempatan malam hari ini mengucapkan